Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الداء والدواء atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Pembahasan kita masih berkaitan dengan pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan. Telah dijelaskan di antara pengaruh jelek kemaksiatan adalah hirmanul ilmi, terhalanginya ilmu. Ya. Ilmu itu adalah cahaya. Dan kemaksiatan bisa mematikan cahaya tersebut. Sehingga telah kita jelaskan bagaimana ucapan Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i ketika beliau takjub dengan kecerdasan dan sempurnanya pemahaman Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik mengatakan, "Inni arallaha qad alqa 'ala qalbika nuran fala tudfi'hu bidulmatil ma'siyah." Sesungguhnya aku melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan pada hatimu cahaya. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Dikarenakan ilmu ini cahaya, maka cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Hal itu bagaimana ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi berkaitan dengan jeleknya hafalan. Biasanya beliau sangat cepat dalam menghafal, tiba-tiba suatu hari beliau mengalami agak kesulitan dalam menghafal. Sehingga beliau meminta nasihat, arahan, bimbingan kepada gurunya. Sakautu ila waki in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengkhabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya tatkala kita susah dalam menghafal, susah dalam memahami ilmu pelajaran, mungkin di antara sebab paling besarnya adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi, membimbing Imam Syafi'i bahwasannya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, kemudian telah kita sebutkan juga di antara pengaruh jelek kemaksiatan terhalang dari rezeki. Ya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab mendapatkan rezeki. Sebaliknya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kefakiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fata'na 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ya, ketakwaan ini sebab mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problem yang dihadapinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Takwa kepada Allah sebab keluar dari berbagai macam problem, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Dan sebab untuk mendapatkan rezeki. Kemaksiatan sebaliknya. Ya. Kemaksiatan sebab bertambah kesulitan. Ya. Dengan kemaksiatan susah untuk mendapatkan jalan keluar. Ya. Bahkan semakin bertambah, bertumpuk masalah-masalah dan problem-problem yang dihadapinya. Dan dengan kemaksiatan sebab sempitnya rezeki. Ya. Tapi perlu kita ketahui juga, jangan sampai kita berbangga diri ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kepada kita. Jangan sampai kita bangga diri menganggap bahwasanya Allah itu memuliakan dirinya. Ya. Sehingga dia merasa sombong, bangga diri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa'amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Kalla, balla, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalla, balla tukrimuna al-yatim. Adapun manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya, dia mengatakan, "Allah telah memuliakanku." Beranggapan diberikannya rezeki sebagai bentuk pemuliaan Allah kepadanya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, kemudian menyempitkan rezekinya, dia mengatakan, "Allah telah menghinakanku." Allah bantah pendapat semacam ini dengan firman-Nya, "Kalla, sama sekali tidak demikian." Dimana itu semuanya sebagai ujian. Ketika seorang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan rezekinya, beri kenikmatan-kenikmatan, itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia bersyukur atau tidak? Bukan pertanda Allah memuliakannya. Begitu juga ketika seorang disempitkan rezekinya, fakir, miskin, ya. Bukan pertanda Allah menghinakannya, akan tapi itu pun sebagai ujian. Apakah dia bersabar menghadapinya atau tidak? Nah, tapi di sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebab-sebab kita dimudahkan rezeki, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kemaksiatan sebab disempitkan rezeki. Nah, kemudian di antara pengaruh jelek kemaksiatan yang lainnya, wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Kekosongan hati. Yang didapatkan oleh orang yang bermaksiat antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa kosong hatinya. Nah, dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat. La tuwazinuha wa la tuqarinuha laddatun aslan. Tidak menyamainya kelezatan manapun sama sekali. Tidak merasakan kelezatan hatinya. Hatinya hampa, hatinya kosong. Nah, tidak merasakan kelezatan sama sekali. Walau istama'at lahu ladzatu dunya bi asriha lam tafi bi tilkal wahsyah. Walaupun berkumpul padanya kelezatan-kelezatan dunia dengan seisinya, tidak cukup mengisi kekosongan hati tersebut. Walaupun dari sisi dunia mendapatkan banyak kekayaan-kekayaan, kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi ketika dia banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kelezatan-kelezatan tersebut walaupun banyak sekali, tidak cukup untuk mengisi kekosongan pada hatinya. Nah, wa hadha amrun la yahissu bihi ila man fi qalbi haya. Dan perkara ini tidak dirasakan kecuali bagi orang yang dalam hatinya masih ada kehidupan. Orang yang masih ada keimanan, masih ada kehidupan pada hatinya akan merasakan demikian. Ketika berbuat maksiat, adapun orang-orang kafir sudah enggak peduli lagi dengan hal ini. Nah, tapi kalau orang yang masih ada keimanan, akan merasakan demikian. Merasa hampa hati, merasa kosong hatinya. Walaupun dia berkelimang dengan kenikmatan-kenikmatan, kenikmatan-kenikmatan dunia yang diraihnya, tidak cukup untuk mengisi kekosongan hatinya. Kalau kita merasa demikian, berarti ini pertanda kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak yang kita lakukan. Di sisi lain, alhamdulillah masih ada ternyata keimanan pada diri kita, sehingga kita merasakan hampa, kosong hati disebabkan kemaksiatan. Dikatakan banyak orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan tiap harinya bergelimang dengan kemaksiatan, tapi tidak merasakan hal ini. Tidak merasakan hampa hatinya, kosong hatinya, sehingga terus dan terus melakukan maksiatan. Beda halnya ketika seorang merasa hampa hatinya, kosong hatinya disebabkan kemaksiatan. Merasa ada yang kurang walaupun bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan. Yeah. Ini membuat dirinya tersadarkan. Yeah. Membuat dirinya tersadarkan sehingga dia bertobat dari dosa-dosa tersebut. Wa mali jurhi bimayitin ila, dan luka kepada mayit tidak akan merasakan sakitnya. Demikian sakitnya luka itu dirasakan orang yang masih hidup. Adapun orang yang mati, ya, telah mati dia ditusuk, ya, atau misalkan dipotong tangannya, dipotong kakinya, tidak merasakan, ya, tidak merasakan sakitnya tersebut. Nah, ini kan maksudnya orang yang telah mati hatinya, ya, walaupun dia bergelimang dengan kemaksiatan, tidak merasakan bagaimana sakitnya dengan kemaksiatan. Ini berbahaya kalau sudah demikian keadaannya, melakukan berbagai macam kemaksiatan, tidak merasa kosong hatinya. Nah, tidak merasakan sakit hatinya dengan melakukan kemaksiatan tersebut. Ini menunjukkan hatinya sudah mati. Nah, tapi hatinya yang masih ada kehidupan pada hatinya akan merasakan bagaimana sakitnya melakukan kemaksiatan. Bagaimana perasaan gundah gulana, perasaan tidak tenang, merasakan kosong hatinya. Ya, ketika melakukan kemaksiatan. Contohkan tadi, contohkan dengan seorang yang sudah mati. Ya, dilukai apapun yang sudah mati, dia tidak merasakan sakitnya. Beda orang yang masih hidup. Ya, ketika dilukai, dia akan merasakan sakitnya. Nah, dipukul tangannya, dia akan berteriak. Dipukul kakinya pun demikian, merasakan sakitnya. Sehingga sekali lagi, ketika seorang melakukan kemaksiatan, kemudian merasakan tadi, tidak tenang hatinya, gundah gulana, kosong hatinya, ini pertanda, sekali lagi, bahwasanya masih ada keimanan, masih ada kehidupan dalam hatinya. Nah, kalau lam tutrakid dunub illa hadaran min wuku'i tilkal wahsyah lakana al-aqilu hariyan bitarkiha. Kalau seandainya dosa-dosa tidak ditinggalkan kecuali dikarenakan takut, terjatuh kepada kekosongan hati tersebut, niscaya orang yang berakal akan bebas meninggalkannya. Orang yang berakal akan bebas meninggalkannya. Nah, wasaka rajulun ila ba'dil 'arifin wahsatan yajiduha fi nafsihi. Seorang mengadu kepada sebagian orang-orang bijak, tentang kekosongan hati yang dia dapatkan pada dirinya. Faqala lahu, orang bijak itu mengatakan, idza kunta qad awhashatka ad-dunub fada'ha idza syi'ta wasta'nisi. Apabila engkau dosa-dosa menyebabkan dirimu merasakan kekosongan batin, maka tinggalkanlah dosa-dosa tersebut. Jika engkau mau, pasti engkau mendapatkan kebahagiaan. Lihat, Kalau kau merasakan kosongnya batin dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan, maka tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan dosa-dosa. Niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Walaysa 'alal qalbi amru min wahsati ad-dambi 'ala ad-dambi fallahul musta'an. Tidak mungkin rasa keterasingan, kekosongan hati, ya, yang disebabkan karena dosa dihilangkan dengan dosa yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Nah, ini tidak mungkin kekosongan hati, ya. Nah, yang muncul, yang ada dikarenakan dosa bisa hilang dengan dosa yang lain. Tidak mungkin. Ya. Nah, ketika seorang merasakan kekosongan hati, tidak mungkin akan hilang kekosongan hati ini ketika dia melakukan dosa-dosa yang lain. Kenapa? Dikarenakan dia mengalami kosong batinnya, kosong hatinya dikarenakan dosa. Kalau seandainya dia berusaha untuk menghilangkan kekosongan hatinya dengan dosa yang lainnya, bukan kosong hatinya, bukan bahagia hatinya. Semakin jauh, semakin kosong, dan semakin kosong lagi. Ya. Sehingga untuk menghilangkan kekosongan batin, ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebab kekosongan hati tadi adalah kemaksiatan? Ya. Tidak mungkin dihilangkan dengan dosa yang lain, dengan kemaksiatan yang lain lagi. Wa minha, dan di antara pengaruh jelek kemaksiatan yang lainnya, yang keempat, ya, al-wahsyatul lati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas, ya, terkucilkan, terasing, ya, yang dia dapatkan di antara dia dengan manusia. Walasiyama ahlul khair minhum, terlebih-lebih lagi terasing dari orang-orang yang baik di antara mereka. Ini pengaruh kemaksiatan, terkucilkan, terasing dari manusia. Terlebih-lebih dari orang-orang yang baik. Fa innahu yajidu wahsatan bainahu wa bainahum. Sesungguhnya dia akan mendapatkan jarak antara dia dengan mereka. Wa kullama quwwat tilkal wahsyatu ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Dan semakin kuat, ya, semakin kuat keterasingan tadi, nah, maka akan semakin jauh dari mereka dan semakin jauh dari majlisnya mereka, semakin jauh dari majlisnya orang-orang yang baik. Wa hurima barakatu intifa'i bihim, sehingga terhalangi keberkahan mengambil manfaat dengan mereka. Dikatakan semakin jauh dengan orang-orang yang baik, maka semakin terhalang keberkahan dari kemanfaatan mereka. Nah, ini pengaruh kemaksiatan, pengaruh dosa. Ya, terjauhkan, terkucilkan, terasing dari orang-orang yang baik. Nah, ya, semakin kuat perkara tersebut, maka semakin jauh dari majlisnya orang-orang yang baik. Kalau semakin jauh dari majlisnya orang-orang yang baik, akan terhalangi keberkahan untuk mengambil manfaat dari mereka. Wa qaruba min hijbi syaitan biqadri ma ma'uda min hijbi rahman. Ya. Dan dia akan dekat dengan kelompok syaitan sesuai dengan kadar jauhnya dia dari kelompok, ya, dari kelompok ar-Rahman, dari orang-orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang semakin jauh dengan orang-orang yang baik, semakin jauh dengan orang-orang yang bertakwa, maka dia akan mendekat dengan orang-orang yang jelek. Nah, ya, semakin jauh dari Hizbullah, dari tentara Allah, kelompok yang mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin dekat dengan hizbus syaitan, ya, kelompoknya syaitan. Nah, ini pengaruh dosa dan kemaksiatan, ya, menyebabkan tadi gak senang duduk bersama dengan orang-orang yang baik, apalagi mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Tidak senang berteman dengan orang-orang yang baik. Akan tetapi dia berteman dengan orang-orang semisalnya, dari kalangan orang-orang bermaksiat. Nah, ya, saya dikatakan at-tuyur ala asbahi hataqo, burung-burung itu hinggap, ya, dengan yang semisalnya. Nah, ya, burung ini ya sama burung itu lagi yang sejenis. Begitupun ahlul ma'asi, dia enggak senang kalau bersama dengan orang-orang yang baik, ya. Nah, dia akan bersama lagi dengan orang-orang semisalnya. Peminum khamar, bersama lagi peminum khamar, pezina, bersama pezina lagi. Nah, ya, ahlul bid'ah dengan ahlul bid'ah lagi. Itulah keadaan manusia. At-tuyur ala asbahiha taqwa wa ala ashkaliha taqwa. Nah, bahkan kita bisa menilai seseorang dengan menilai siapa temannya. Ya. Kalau temannya teman-teman yang baik, bisa kita nilai orangnya orang yang baik. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang yang jelek, nah, kita bisa nilai orang ini orang yang jelek. Ya. Nah, kita bisa menilai seseorang dengan melihat temannya. Al-mar'u ala dini khalili fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, dan pelaku kemaksiatan, ya, di antara pengaruh jelek kemaksiatan, ya, dia akan terkucilkan, akan terjauhkan dari orang-orang yang baik. Ya, suatu kerugian yang sangat besar tatkala kita jauh dengan orang-orang yang baik, ya, tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan arahan, bimbingan. Dan ketika kita jauh dengan orang-orang yang baik, kita akan dekat dengan orang-orang yang jelek. Nah, kenapa dikatakan seseorang tidak bisa hidup sendiri? Ya, seseorang tidak bisa hidup sendiri, dia mesti memiliki teman. Nah, apakah temannya itu dari kalangan teman-teman yang baik atau temannya dari teman-teman yang jelek? Kenapa dikatakan sekali lagi dia tidak bisa hidup sendiri, butuh teman? Ya. Nah, ini bahaya kemaksiatan. Sampai tadi, ya, terkucilkan, terjauhkan dari orang-orang yang baik. Nah, kalau terjauhkan dari orang yang baik, berarti terhalang dari keberkahan, terhalang daripada intifa, mengambil manfaat dengan orang-orang yang baik. Padahal banyak sekali manfaatnya tatkala kita bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, wa taqwa hadhil wahshatu hatta tastahkima. Semakin kuat keterasingan ini hingga dia menguasai dirinya sendiri. Ya, semakin kuat terasingannya, semakin jauh dari orang-orang yang baik, sampai tadi menguasai dirinya sendiri. Nah, ya, bahkan sampai keterasingan ini, dia terasing dari anak-anaknya, terasing dari istrinya, dari orang-orang yang dekatnya. Fataqa'a bainahu wa bainam ru'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa bain nafsihi fatarahu mustawhisan min nafsihi. Nah, sehingga keterkasingan ini terjadi di antara dia dengan istrinya. Istrinya menjauhinya, begitupun anak-anaknya dan juga kerabat-kerabatnya, bahkan di antara dia dengan dirinya sendiri merasa asing. Ya. Fatarahu mustauhisan min nafsihi, maka dia melihat dirinya merasa asing dari dirinya sendiri. Ya. Pengaruh maksiat sampai demikian keadaannya. Ya. Dijauhi oleh orang-orang yang baik. Bahkan orang-orang yang dekat pun sekalian menjauhinya. Nah, ya. Istrinya, anak-anaknya menjauhinya, tidak senang kepadanya. Benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadasnani fillah fa yufariqu bainahuma illa bidammin yuhdisuhu ahaduhumal akhar." Tidak dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala kemudian dipisahkan di antara kedua orang tersebut melainkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Ya. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, "Inni la'asillaha fa ara dhalika fi khuluqi dabati wa imraati." Sungguh aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku melihat ya dampak dari kemaksiatan tersebut pada akhlak tungganganku dan istriku. Nah, yang biasanya tunggangannya itu nurut, ya, nah, kudanya atau keledainya atau untanya tiba-tiba jadi liar, tidak nurut, ya, ini bisa jadi sebabkan kemaksiatan yang dilakukannya. Atau biasanya istrinya itu nurut, ya, menyenangkan, tiba-tiba membantah, ya. Nah, ini bisa jadi disebabkan kemaksiatan. Ya. Nah, tapi bukan jadi alasan istri kalau membantah suaminya langsung mengatakan, "Nih, gara-gara kamu, ya, saya jadi membantahmu, gara-gara maksiatmu." Tidak demikian. Ya. Nah, istri pun ya tidak boleh, walaupun tadi bisa berdampak kemaksiatan itu kepada pengaruh akhlak istrinya, tapi bukan jadi dalil bagi istri, nah, untuk bersifat lancang kepada suaminya. Apalagi sampai membelakangkan mata kepada suaminya, melotot suaminya, membentak-bentak suaminya. Ini bukan akhlak istri yang soleha. Ya. Nah, istri yang soleha itu tasurruhu idha nadara wa tuti'uhu idha amara wa la tukhalifuhu fi maliha wa nafsiha bima yakrah. Ya. Itu istri yang soleha, yang menyenangkan suami ketika melihatnya, taat kepada suami ketika memerintahkannya, dan tidak menyelisih suaminya pada hartanya dan dirinya dengan perkara yang tidak disukai suaminya. Ya, itu cerminan istri yang soleha. Nah, ya. Atau mungkin sebaliknya, istri biasanya, atau istri biasanya mendapati suaminya itu baik sekali. Ya, yeah, baik sekali menjaganya. Nah, lemah lembut kepada istrinya. Tiba-tiba suaminya kasar. Ya, yeah, membentak istrinya. Nah, bisa jadi sebab utamanya kemaksiatan sang istri. Ya. Yeah. Sehingga yang paling utama tatkala kita mendapati hal yang demikian, ya, tiba-tiba istri berubah, tiba-tiba suami berubah. Yang pertama kali kita lakukan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bisa jadi sebab utamanya kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Bahkan telah kita jelaskan, efek pengaruh kemaksiatan itu kadang-kadang ditunda nanti. Bisa jadi efeknya itu setelah sebulan kemudian, atau bahkan mungkin setahun kemudian, atau bertahun-tahun kemudian. Ya. Nah, yang jelas kemaksiatan pasti ada efek buruknya. Ya. Nah, sehingga untuk menghilangkan efek buruk tersebut, diantaranya dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Nah, Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan jadikan kecintaan pada yang lainnya. Innal ladina amanu wa aminu sholihat sayaja'alu lahum rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan ya kecintaan bagi mereka. Ya, orang beriman, beramal soleh akan dicintai. Nah, manusia akan mencintainya. Berbeda dengan orang yang bermaksiat. Nah, ya. Walaupun mereka menampakkan dirinya dengan sedekah, nah, atau lain sebagainya, ya. Tapi ketika dia bermaksiat, nah, walaupun ya manusia menampakkan baik kepadanya, tapi dalam hati mereka membencinya. Dan hati mereka lari dari orang semacam itu. Nah, ini diantara pengaruh jelek kemaksiatan yang kelima ya. Nah, yang pertama terhalang dari ilmu, ya. Kemudian yang kedua terhalang dari rezeki. Yang ketiga kekosongan hati. Yang keempat terkucilkan atau terasing. Nah, dari orang-orang yang baik. Kita sebutkan empat. Nah, bagi sebutkan empat dari pengaruh jelek kemaksiatan. Ya. Yang kelima nanti kita sebutkan ta'siru umurihi alaih. Nah, dibuat sulit urusan-urusannya. Ya, menjadi sulit urusan-urusannya. Ya. Sehingga hendaklah kita bertobat dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Dan kalau kita menjauhi berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan dikarenakan efek dan pengaruhnya sangat jelek bagi diri kita, bahkan bagi keluarga kita dan juga pada lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.